Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah masuk pada pembahasan kitab Sahih Muslim yang kita awali dengan pembahasan biografi dari pengarang kitab ini. Siapa pengarang kitab ini indak Hudzaifah? Muslim Ibnu Hajjaj Ibni Muslim, kunyahnya Abul Husain An-Naisaburi. Tayyib, imam dari negeri Naisabur, yang diperselisihkan tahun lahirnya dan yang rajih tahun berapa. Endak Rifki 206 dan wafat tahun 261 dengan umur 55 tahun. Taib. Ini pendapat yang dirajihkan oleh sederetan para imah. Ada khilaf akhwani fillah. Mungkin kalau di sebagian cetakan-cetakan yang ada ditulis tahun 204 atau yang lainnya, karena memang ada khilaf tentang tahun kelahiran Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib, barakallahu fiikum. Kemudian setelah kita lewati kemarin juga apa sebab wafatnya beliau, dikisahkan bagaimana Aba Muhammad dari kisahnya, karena apa pada suatu hari beliau yang diingat makan kurmanya dulu. Sebabnya kenapa dulu, itu yang faedahnya. Kalau nanti terjadi orang kalau antum sakit karena makan kurma terlalu banyak, akhirnya Imam Muslim kebanyakan makan. Nah gitu, jadinya sisi faedahnya kurang kalau yang diingat situnya. Sisi faedahnya pada apa? Pada kisah sebelumnya, ya tidak? Itu yang bermanfaat bagi penuntut ilmu. Ya. Yaitu na'ab. Karena dalam suatu majelis mudzakarah yang beliau adakan, beliau ditanya tentang satu hadis, ya. Kemudian beliau tidak mengetahuinya. Dari sekian yang ditanyakan, ada satu hadis yang beliau tidak tahu. Akhirnya beliau pulang, kemudian apa? Masuk ke rumah, tidak ingin diganggu, mencari naam hadis tersebut dari kitab-kitab beliau. Dan dibawakan untuk beliau satu keranjang kurma. Sambil mencari hadis itu, sambil apa? Tidak sadar beliau makan kurma. Nah, satu demi satu, karena saking asiknya mah mencari hadis. Nah, tidak terasa juga sampai habis satu keranjang dan nah, diriwayatkan dengan sebab itu beliau sakit kemudian wafat. Nah, ini harus dari awal ya. Jangan langsung ujungnya, karena kalau ujungnya itu nanti nah tidak terlihat sisi apa? Sisi keutamaan. Tapi ketika kita lihat prosesnya, ini menunjukkan semangat yang luar biasa pada Imam Muslim rahimahullahu taala dalam mencari hadis. Naam. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala naam sesuai dengan apa yang Dia kehendaki menetapkan apa saja naam yang diinginkan sebagai sebab meninggalnya seseorang. Baik. Di antara guru Imam Muslim rahimahullahu taala yang sangat masyhur siapa? Indak Ismail. Imam Bukhari. Nah, guru beliau banyak karena beliau adalah seorang a'immah yang banyak melakukan rihlah. Dan negeri Naisabur juga saat itu negeri yang naam makmur dengan ilmu. Baik. Nah, Imam Muslim rahimahullah ta'ala, di antara gurunya Imam Bukhari, cuman anehnya kenapa beliau tidak mengeluarkan hadis-hadis Imam Bukhari yang beliau dapatkan di dalam Sahih Muslimnya Indak Talha. Belum ada yang ngarit. Indak Iqbal. Dalam Sahih Muslim, kalau kita mau mencari, tidak ada Imam Muslim mengatakan haddatsana Al-Bukhari atau haddatsana Muhammad bin Ismail. Baik. Padahal Imam Bukhari gurunya. Kenapa? Sama saja seperti menyalin Sahih Bukhari kalau mengeluarkan dari Imam Bukhari. Baik, itu kemarin penjelas saja. Nah, apa, Arin? Nah, karena beliau bertekad untuk mengumpulkan hadis yang sahih, dan Imam Bukhari telah mendahului beliau. Ya kan, Imam Bukhari telah mendahului Imam Muslim dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah beliau nak mengumpulkan hadis-hadis yang selain datang dari jalan Imam Bukhari. Nah, sebab kalau hanya kalau beliau juga meriwayatkan dari Imam Bukhari, sama saja dengan apa? Mengulangi kembali Sahih Bukhari, ya kan, tinggal dimasukkan ke kitab beliau. Nah, ini alasan yang wallahu ta'ala alam ikhwani fillah, paling kuat dari sekian alasan yang dibawakan oleh para imam. Nah, di antara alasan-alasan tersebut apa? Aba Mujahid. Nah, sebagiannya mengatakan karena beliau ingin mencari sanad yang lebih tinggi. Nah, sehingga menyebutkan selain dari Imam Bukhari. Tapi ini lemah. Kenapa? Karena sanad Imam Bukhari malah lebih kuat, lebih tinggi daripada sanad beliau yang lain. Nah, alasan yang lain apa? Mbak Yusuf. Nah, untuk menghindar dari fitnah yang terjadi saat itu. Karena apa? Saat itu sedang santer-santernya fitnah yang menimpa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bersama dengan Imam Sabah Az-Zuhli rahimahullah ta'ala, seputar lafzi bil-Quran. Makanya tahdir yang keras saat itu dari Imam Az-Zuhli terhadap Imam Bukhari. Ditahdir sampai dimasukkan dalam deretan ahlil bid'ah saat itu. Kalau bukan karena fitnah itu, Imam Bukhari tidak keluar dari Naisabur. Tapi karena sudah terasa sempit, beliau kemudian keluar dari negeri Naisabur. Padahal imam besar. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji. Kemudian Imam Muslim akhirnya tidak mengeluarkan. Ini menurut sebagian pendapat, tapi ini juga pendapat lemah. Karena buktinya Imam Muslim mengeluarkan dari Imam Bukhari di selain sahihnya. Di kitab yang lain beliau sebutkan mengeluarkan dari Imam Bukhari. Cuman kitab ini belum sampai sekarang ke kita. Dikatakan dalam hukum mafqut, ya, belum ditemukan naskah aslinya, mafqutnya. Alasan yang lain yang juga disebutkan apa, Zakaria? Sudah datang belum kemarin? Sudah hadir. Tidak ada uzur, benar? Apa di antara alasannya? Tapi karena berselisih dengan Imam Bukhari dalam masalah persyaratan hadis sahih. Sehingga beliau tidak mengeluarkan dari Imam Bukhari di dalam sahihnya. Sebab Imam Muslim hanya mempersyaratkan imkanul luqi, yaitu kemungkinan untuk bertemu dari dua orang perawi yang semasa. Naam, dan tidak diketahui ada tadlis, yaitu tidak diketahui masuk deretan mudallisin, kalau kemudian meriwayatkan dengan an itu diterima. Tapi kalau Imam Bukhari mempersyaratkan harus apa? Pernah bertemu walaupun sekali. Naam, ada nas bahwasanya si fulan pernah bertemu dengan gurunya yang dia mengambil apa hadis. Dan beliau, naam, memang di awal-awal Sahih Muslim nanti akan kita baca, ikhwan membantah dengan keras persyaratan tersebut. Cuman alasan ini juga bahwasanya Imam Muslim tidak mengeluarkan riwayat beliau dari Imam Bukhari dalam sahihnya karena masalah itu, ini juga tidak naam kuat. Kenapa? Karena beliau naam ternyata juga meriwayatkan di selain sahih Muslim. Jadi alasan yang disebutkan tadi di awal itulah yang paling kuat, yaitu karena memang himmah Imam Muslim untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Naam, dan Imam Bukhari telah mendahuluinya, maka beliau naam ya mencari riwayat-riwayat yang beliau dapat selain dari jalan Imam Bukhari, sehingga melengkapi, dan padanya hikmah yang besar memang. Sehingga saling melengkapi, ya kan. Kalau seandainya Imam Muslim mengeluarkan yang beliau ambil dari Imam Bukhari, ya sama saja menyalin Sahih Bukhari, ya kan. Tinggal naam Sahih Bukhari dipindahkan ke Sahih Muslim, kemudian beliau menambah. Tapi tatkala beliau mengambil dari jalan selain Imam Bukhari, ini semakin menguatkan tatkala hadis itu sama. Berarti jalannya naam didapati dua jalan. Sehingga istilah muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh dua imam, ini menjadi apa? Istilah yang sangat kuat. Kenapa? Karena Imam Muslim naam dengan Imam Bukhari bersepakat dalam mengeluarkan satu hadis dari jalan yang berbeda. Paham? Tapi kalau seandainya naam Imam Muslim dan mengambil jalan dari Imam Bukhari, tidak akan sekuat itu, ya tidak. Karena berarti satu jalan saja. Ya, ini hikmahnya, ikhwan. Tabarakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu seputar Sahih Muslim. Kalau kemarin seputar Imam Muslimnya, sekarang tentang Sahih Muslimnya. Kalau kita perhatikan, Imam Muslim, ikhwan fillah, tidak menegaskan tentang judul kitabnya itu apa. Ya, jadi kitab Sahih Muslim ini judulnya apa sebenarnya? Nah, kita tidak mendapati penegasan yang kuat tentang judul kitab Sahih Muslim ini. Oleh karena itulah, nah, terjadi khilaf di kalangan para muarikh atau para pengarang biografi atau mereka-mereka yang berbicara tentang kitab-kitab, tentang apa judul kitab Sahih Muslim ini, ikhwan. Yang pertama, ada yang menamakan kitabnya adalah Al-Jami'. Ini yang disebutkan oleh Fairuz Abadi, juga Ibnu Hajar dan Haji Khalifah. Nah, demikian pula Al-Qanuji dan yang lainnya. Bahwasanya Sahih Muslim ini jami', ya, al-jami', seperti jami' Tirmidzi. Nam jami' Muslim. Yang kedua, dinamakan dengan Musnad atau Al-Musnad As-Sahih. Nah, kalau ini memang datang penyebutannya dari Imam Muslim malah, kan. Ya, Imam Muslim menyatakan dalam sebagian riwayat beliau, nah, mengatakan ma wada'tu syai'an fi kitabi hadza al-musnad illa bihujjah. Beliau katakan ma wada'tu syai'an fi kitabi hadza al-musnad illa bihujjah. Aku tidak ada meletakkan sesuatu pun, ya, di kitabku ini, yaitu Al-Musnad, kecuali dengan hujjah. Jadi yang beliau masukkan ke dalam sahih beliau ini, kitab yang beliau namakan dengan Al-Musnad itu, naam, semuanya dengan alasan, dengan hujjah yang kuat. Kenapa? Karena beliau memilih dari sekian riwayat yang beliau dapat, ikhwan. Naam, dari berapa hadis yang beliau hafal? Kemudian beliau pilih hanya berapa dalam Sahih Muslim? 3033. Menurut na'am penghitungan dari Muhammad Fuad Abdul Baqi. Cuma na'am 3000-an itu tanpa menghitung yang mukarrar ya khuan. Baik. Nah, semua itu beliau masukkan dengan hujjah. Baik. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan law anna ahlal hadis yaktubuna al haditsa mi'atay sanah famadaruhum ala hadzal musnad, ini kata beliau. Seandainya ahlul hadis mereka menulis hadis selama jangka waktu 200 tahun, maka poros dari hadis-hadis yang mereka cari tersebut itu ada pada musnadku ini. Di madarnya itu berporos nanti kembali juga ke hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan beliau memang betul-betul memilih, kawan. Dan memang nampaknya barokah. Nah, dengan kitab yang dibandingkan dengan kitab-kitab lain, antum bandingkan dengan Sahih, dengan apa? Musnad Ahmad. Selisihnya sangat banyak. Ya kan? Cuman barokah yang luar biasa pada Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim ini. Dengan sedikitnya hadis dibandingkan kitab-kitab lain, tapi malah semakin apa? Semakin kuat. Kenapa? Karena betul-betul dipilihkan riwayat yang sahih. Nah, beliau menyaring ikhwan dari hadis yang beliau hafal diterangkan dalam riwayat yang lain, qala sannaftu hadzal musnad as-sahih min 300 alfin. Nah, berapa? 300 alfi hadithin masmu'ah. Aku karang kitab musnad sahih ini dari apa? 300 ribu hadith yang didengar. Berapa? Syafiq? Disaring dari berapa? 300 ribu. Nah, salatimi ati alfin. Dari 300 ribu hadith yang beliau dengar. Didengar, bukan hanya baca, tapi dulu memang dengar. Ngambil dari syekh ke syekh sampai terkumpul 300 ribu hadith. Subhanallah. Nah, dengarnya saja ngitungnya kayaknya gimana Barif nyatetnya mereka, tapi catat itu 300 ribu setiap satu hadis beliau hafal. Nah, dan untuk mencari satu hadis itu tidak semudah kita saat ini. Nah, mereka betul-betul, nah, subhanallah, itulah para imam kita dalam menuntut ilmu. Nah, dari 300 ribu hadis, nah, beliau saring, kemudian apa? Jadilah Sahih Muslim ini. Yang beliau namai dalam riwayat ini dengan apa? Al-Musnad As-Sahih. Ini yang datang dari beliau. Juga ada penamaan yang lain lagi untuk Sahih Muslim yang lebih panjang, ya kan? Yang dipilih oleh Ibnu Khair Al-Ishbili. Demikian pula At-Tujibi. Namanya panjang, yaitu Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunani Binaklil Adli Anil Adli An Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini riwayat yang memberikan penamaan yang paling panjang untuk Sahih Muslim. Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Binaqlil adli anil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi kalau seperti ini seimbang dengan nama Sahih Bukhari, karena Sahih Bukhari namanya juga panjang. Kita kenalnya Sahih Bukhari saja ya, tidak. Tapi namanya aslinya panjang kalau Sahih Bukhari. Cuman tidak dikhilafkan seperti dikhilafkannya nama judul untuk Sahih Muslim. Naam. Apa judulnya tadi? Mukasyah Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar. Musnad, yaitu musnad maksudnya disebutkan dengan sanad. As-Sahih memang beliau pilihkan yang sahih. Al-Mukhtasar, nah, ringkas. Kenapa? Karena memang diringkas dari Berapa hadis yang beliau miliki? 300 ribu hadis, ikhwan. Nah, kemudian beliau peras, beliau pilih dari sekian hadis itu keluar dalam Sahih Muslim ini yang dinomori dengan apa? Cuman 3033 hadis. Nah, minas sunani binaklil adli anil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah dengan penulikilan dari perawi yang adil, dari yang adil dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Ini tentang judul Sahih Muslim, ikhwan, yang kemudian masyhur di sisi kita dengan istilah apa? Sahih Muslim, begitu saja. Sahihnya Imam Muslim. Taib. Dan perkaranya mudah. Yang jelas yang dimaksud adalah kitab karangan beliau ini yang padanya faedah yang sangat besar bagi Islam dan Muslimin. Nah, salah satu dari dua kitab karangan manusia yang paling sahih. Nah, Sahih Bukhari yang pertama, kemudian Sahih Muslim. Nah, dari sisi kekuatan kesahihannya jelas lebih kuat mana? Sahih Bukhari. Tapi dari sisi keutamaan lain, dari sisi mana Sahih Muslim mengungguli Sahih Bukhari, Aba Arif? Dari sisi? Nah, dari sisi sanad, lebih kuat Sahih Bukhari. Nah, keutamaan Sahih Muslim apa itu? Diutamakan dari Sahih Bukhari dari siapa? Dari sisi penyusunannya yang bagus. Nah, siapa yang hafal baitnya? Afita, ya Umar. Wa muslimin. Ladaya. Faqalu ayyudaini ayyu. Tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyudaini yuqaddamu ayyudaini. Hadaini itu singkatan dari hadaini. Ayyudaini yuqaddamu. Terusnya. Naam, faqultu laqad faqa al-Bukhari sihatan kama faqa fi husni sinaati Muslimu. Coba lagi yang lebih lancar. Indak Ismail. Kum. Wa muslimin ayyudaini ayyudaini yuqaddamu, enggak ada an-nya, enggak pas nanti rasanya. Kalau syair ketambahan satu huruf saja enggak pas. Ladayya wa qalu ayyudaini yuqaddamu. Saya pasang. Siapa lagi? Rifki. Baik. Talha. Nah. Barakallahu fikum. Ini dari sisi mana yang lebih utama telah kita lewati kemarin, bahwasanya Bukhari lebih utama dari sisi kesahihan dan Bukhari lebih utama dari sisi kesahihan dan Muslim lebih utama dari sisi apa? Sina'ah wa tartib, dari sisi susunan dan pengumpulan hadis-hadis. Baik. Walaupun demikian, ikhwan fillah, bersamaan dengan kegigihan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam memilah dan memilih hadis-hadis. Nah, dari sekian hadis, dari 300 ribu hadis yang beliau dengar, beliau hafal, nah, beliau tetap yang namanya manusia tidak akan luput dari kekurangan. Masih ada, nah, lolos beberapa hadis yang, nah, ternyata ada illahnya, kawan. Ada apa? Ada kelemahannya. Baik, yang nanti insyaallah taala bersamaan dengan kita mempelajari Sahih Muslim ini akan kita ketahui sebagian hadis ada yang na'am ditetapkan oleh para imam ahli ilal ada apa? Cacat padanya. Padahal dulu ya kawan, beliau juga telah apa? Telah berusaha untuk mengecekkan kepada imam ahli ilal di zamannya. Siapa itu? Abu Zur'ah. Nah, beliau katakan dalam sebagian riwayat, "Na'am, aradtu kitabi hadzal musnad 'ala Abi Zur'ah Ar-Razi. Fa kullu ma ashara anna lahu 'illatan taraktuh." Wa kullu ma qala innahu sahih wa laysa lahu illatun akhrajtuhu. Ini menunjukkan apa? Kegigihan beliau agar memang kitab ini keluar dalam kondisi apa? Hadis-hadisnya sahih. Cuman amalan manusia. Tapi itu dibandingkan dengan hadis-hadis yang ada itu sangat sedikit. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada yang sempurna dari kitab-kitab kecuali apa? Kitabullah Azza wa Jalla, kecuali Al-Qur'an. Nah, Imam Muslim mengatakan, aku telah apa, paparkan kitabku ini kepada Abu Zur'ah Ar-Razi. Karena beliau adalah imam di zaman itu yang dikenal dengan apa, kemumpuniannya dalam masalah penyakit-penyakit hadis. Maka semua hadis yang beliau isyaratkan memiliki illah, aku tinggalkan, tidak dimasukkan. Dan semua hadis yang beliau katakan itu sahih, tidak ada illah, aku keluarkan dalam Sahih Muslim. Jadi setelah disusun, dicekkan. Nah, ini menunjukkan sisi lain juga bagi yang merupakan akhlak dan adab dari Imam Muslim, ikhwan, yaitu tawadhu. Tawadhu. Nah, walaupun beliau saat itu imam, tapi apa? Juga apa? Juga nah, meminta faedah dari para imam yang lain. Kemudian permasalahan berikutnya masih berhubungan dengan kitab Sahih Muslim ini. Nah, terjadi khilaf akhwani fillah di antara para ulama tentang apa hukum hadis yang sahih dalam Sahih Muslim ini, apakah memberikan faedah ilmu ataukah sekedar dzon. Dan khilaf ini lebih condong kepada khilaf yang dimunculkan oleh ahli kalam dalam pembahasan ilmu hadis, ya kawan. Kalau kita dulu pernah belajar usul, nah, akan kita lewati apakah hadis Nabi itu memiliki faedah ilmu atau sekedar dzon. Nah, dan ini pembahasan ini sebenarnya termasuk di antara pembahasan ilmu kalam yang disisipkan pada apa? Permasalahan pembahasan usul fikih maupun pembahasan apa? Hadis. Cuman kita butuh tahu. Nah, ternyata naam banyak yang naam terperangkap juga menyatakan bahwasanya naam kalau yang mutafakun alaih memberikan faedah ilmu, yang lainnya kalau hanya ada pada Sahih Muslim memberikan faedah dzon. Cuman yang rajih naam kalau itu memang hadis sahih, dan tidak ada illah padanya, ikhwan, maka apa? Memiliki faedah ilmu. Inilah yang hak, yang merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah dan keyakinan para imatul hadis tentang apa? Ifadatul hadisis sahih. Walaupun tidak mutawatir, walaupun datang dari seorang sahabi, kalau itu memang sahih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat-riwayat perawi yang thiqah dan tidak ada illah badannya, maka memberikan faedah ilmu, bukan hanya sekedar dzan, sekedar sangkaan saja. Nah, kemudian tadi sebagai pelengkap ikhwani fillah untuk melengkapi pembahasan dan pengetahuan secara umum tentang sahih ini, sahih Muslim. Nah, apakah sahih Muslim masuk dalam kategori jawami', yaitu kitab yang al-jami', masuk kategori al-jami' atau bukan? Nah, al-jami' ini istilah ahli hadis, ikhwan. Yang kita kenal apa? Al-Jami' Tirmidzi. Nah, Al-Jami' li Tirmidzi. Ini penamaan yang betul untuk Sunan Tirmidzi, ikhwan. Jami' li Tirmidzi. Kenapa? Karena tidak benar kalau dikatakan sahih Tirmidzi. Nah, tidak benar. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi tidak mempersyaratkan sahih padanya. Nah, sekarang untuk sahih Imam Muslim, apakah bisa masuk kategori Al-Jami' atau tidak? Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan al-jami' di sisi para ulama hadis. Dikatakan oleh al-allamah Syaikh Abdul Aziz Ad-Dahlawi rahimahullahu taala. Nah, bisa dilihat di muqaddimah Tuhfatul Ahwazi syarah sahih syarah apa? Jami' Tirmidzi. Beliau mengatakan tentang al-jami' itu apa? Al-jami' huwal kitab alladhi tujadu fihi aqsamul hadithis samaniyah. Ini faedah, ingat-ingat. Yang dinamakan kitab al-jami' adalah kitab yang didapati padanya 8 jenis hadis. Ya, kalau suatu kitab kok terkumpul padanya 8 jenis hadis ini, maka bisa dikatakan dan dikategorikan kitab al-jami'. Wahia yaitu al-aqaid. Yang pertama, hadis-hadis tentang akidah. Wal-ahkam, yang kedua tentang hukum-hukum. Yang ketiga, war-riqaq, ya, tentang raqaiq, yaitu tentang hadis-hadis yang melembutkan hati. Hadis yang melembutkan hati isinya apa? Ya, ancaman-ancaman di dalam neraka atau hukuman-hukuman di neraka dan seterusnya. Pokoknya berhubungan dengan hal-hal yang bisa melembutkan hati. Wal adab. Yang keempat, ada padanya hadis-hadis tentang adab. Wat tafsir. Wasiar, yaitu yang berikutnya, yang keberapa ini? Keenam, nah, asyar, padanya ada apa? Penjelasan tentang sejarah. Taib, sejarah Nabi atau para sahabat atau tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, wal fitan, dan menyebutkan tentang fitnah-fitnah. Fitnah yang terjadi. Naam. Kemudian wal manaqib. Manaqib yaitu menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan. Ya, keutamaan para anbiya, keutamaan para sahabat dan sahabiyah serta yang lainnya. Nah, ini 8 jenis hadis ikhwan fillah yang apabila terkumpul dalam satu kitab, maka kitab itu dinamakan jami'. Dan sahih Muslim kalau kita terapkan, maka terkumpul padanya 8 jenis tersebut sebagaimana nanti akan kita lewati insyaallah taala. Naam. Mulai dari akidah, naam. Demikian pula apa? Naam, hukum-hukum dan yang lainnya sampai pada pembahasan manaqib. Pembahasan apa? Tentang keutamaan-keutamaan. Taib. Walaupun sebagian tidak mengakui, nah, kitab Sahih Muslim ini masuk dalam kategori jami', akhwan. Kenapa? Alasannya karena pembahasan tentang tafsirnya sedikit, tapi ini tidak apa, pengingkaran yang tidak bisa apa, diterima. Kenapa? Karena jelas dalam Sahih Muslim ada kitab tafsir, walaupun sedikit, tapi memang karena apa? Hadis yang beliau akui sahih dalam pembahasan tafsir sedikit mungkin, ya kan? Tapi jelas ada pembahasan tentang tafsir padanya. Kalau dalam Sahih Bukhari saja, kalau kita perhatikan tentang pembahasan tafsir, kebanyakannya tidak dari riwayat hadis Nabi SAW. Beliau dalam kitab tafsir banyak menukilkan, baik itu dari A'immah Lughah atau yang lainnya. Karena memang hadis-hadis tentang tafsir, tentang tafsir itu tidak sebanyak hadis-hadis yang lain. Dan kebanyakannya kita mendapatkannya dari deretan athar para sahabat. Para sahabat menafsirkan suatu ayat yang kemudian diriwayatkan. Dan ini tidak masuk dalam persyaratan Imam Muslim. Kenapa? Karena perkataan sahabat ini hukumnya apa? Disilahkan dalam ilmu hadis apa namanya? Qaulu sahabi. Mauquf. Sesuatu yang mauquf. Dan yang diinginkan oleh Imam Muslim adalah yang marfu'. Tabarakallahu fikum. Berarti dengan ini, kita selesai dari pembahasan untuk tamhid, untuk sekedar mukaddimah mengetahui seputar pengarang juga seputar kitabnya. Dan insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita masuk pada mukaddimah Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Karena beliau sebelum masuk pada inti kitab, beliau bawakan mukaddimah. Dan pada mukaddimah ini, beliau juga sebutkan hadis-hadis yang dan riwayat-riwayat athar yang banyak. Cuman, yang beliau riwayatkan dalam mukaddimah ini, tidak masuk dalam persyaratan. Jadi, kalau kita ingin meriwayatkan sesuatu yang disebutkan Imam Muslim dalam mukaddimah, tidak benar kalau dikatakan rawahu Muslim gitu tok, tidak boleh. Tapi apa katakan rawahu Muslim fil mukaddimah? Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang ada dalam mukaddimah ini tidak masuk dalam persyaratan beliau. Jadi bukan masuk dalam riwayat-riwayat yang beliau ketat menyatakan sahih, tidak. Karena sebagiannya nanti akan kita lewati, ada yang dhaif. Ada yang hasan. Baik. Insyaallah nanti akan kita lewati secara lebih jelas di tempatnya. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.